بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أيها الطلبة Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan kathura fi hadhal yawm au hadhil ayyam, itu pada hari-hari ini banyak statement-statement di tengah-tengah masyarakat kita yang menyatakan bolehnya kita mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari raya daripada orang-orang kafir. Agama kita telah memerintahkan kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ini adalah termasuk ketakwaan hati-hati manusia. Mafhum mukhalafahnya, jika itu adalah bukan syiar-syiar Allah, bukan syiar-syiar yang datangnya dari agama Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan kebesaran agama-agama selain agama Islam, maka tidak boleh diagungkan. Konsekuensinya tidak boleh diagungkan. Bagaimana kita mengagungkan syiar-syiar selain syiar Islam? Sebagai contoh, syiar-syiarnya kaum Nasrani atau kaum Yahudi misalnya, mereka telah berani menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Qalu takhudur rahman walada. Mereka menjadikan Allah ini anak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Isa alaihi salam seraya menyatakan wa idz qala Allah ya Isa, ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada manusia dan memerintahkan kepada mereka, jadikan aku dan ibuku ilahaini, dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai perbandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala subhanak Isa, yang mereka sebut sebagai Yesus, ya, di sini di negeri kita orang barat sana nyebutnya Yesus, orang Arab nyebutnya Yasu. Ya. Yesu al-Masih, mereka menyebutnya demikian, orang-orang Arab. Membantah, artinya bukan membantah Allah, namun membela dirinya seraya menyatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak seharusnya bagiku untuk menyatakan yang tidak seharusnya. Tidak boleh bagiku untuk menyatakan statement yang tidak hak bagiku untuk menyatakan itu. Artinya ini adalah perkara yang sudah pasti menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku menyatakannya, engkau telah mengetahuinya. Ta'alamu man fi nafsi wa la'alamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka ta'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ma qultu, kata Isa, aku tidak menyatakan illa ma 'allamtani bih, kecuali apa yang kau ajarkan. Engkau yang ma amartani bih, apa yang kau perintahkan. Apa itu? An ya'budullah, untuk mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Lantas bagaimana kita agungkan jika demikian keadaannya? Mereka telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menggunakan nama manusia yang mulia, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang lahir dari ruh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa seorang bapak, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin kita mengagungkan syiar-syiar mereka. Terlebih lagi mereka-mereka yang menyembah berhala. Lebih besar lagi perkaranya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara tanda keimanan seseorang adalah dia cinta kepada ahlul iman, dia pun juga benci kepada ahlu al-iman. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan dari khuturat at-tashabbuh, dari bahayanya menyerupai orang-orang kafir. Jangankan di dalam hal-hal yang terkait dengan syiar-syiar mereka, hal yang terkait dengan pakaian mereka yang itu menjadi kebiasaan, maka tidak diperbolehkan. Maka bagaimana menurut Anda jika penyerupaan tersebut di dalam urusan-urusan yang terkait dengan i'tiqad, keyakinan dan akidah? Lil asaf, sangat disayangkan. Ya. Datangnya dari pihak-pihak yang berwenang, bahkan yang diperhatikan di dalam negeri kita, yang menyatakan bolehnya mengucapkan selamat, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang memberikan tausiah-tausiah naik di mimbar-mimbar atau podium-podium kaum Nasrani, berceramah dalam rangka andil di dalam misa-misa Natal mereka, ya, atau memberikan ceramah-ceramah dalam rangka toleransi agama. Masyaallah assalamah, bukan demikian toleransi yang diajarkan Islam. Toleransi yang diajarkan Islam sebagaimana di dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, agama kalian, li waliyadin, dan untukku adalah agamaku, artinya Ketika kalian mau memaksakan diri kalian untuk beribadah dengan keyakinan kalian, maka la ikraha fiddin, tidak ada yang bisa memaksa. Silahkan. Risiko ditanggung penumpang. Ya. Maka ini sangat disayangkan. Rasulullah SAW menyatakan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Di dalam riwayat, man ahabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang cinta terhadap satu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya. Maka hati-hati, ini adalah bagian daripada al-wala wal-bara. Ya, al-wala wal-bara. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kalau kita mau merenung, ya, ada yang menyatakan yang tidak boleh itu ikut ibadah mereka. Kalau kita mau renungkan bahwasanya hari raya yang mereka agungkan, yang mereka kembali padanya setiap tahunnya, ini tidak lepas dari apa? Dari irtibat diniyah. Ya, dari irtibat diniyah, yaitu kaitan-kaitan agama. Ya, bukan hanya sekedar mereka makan-makan, bukan hanya sekedar mereka kumpul-kumpul kemudian lantas tidak ada apa-apa. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Namun ada kaitannya dengan apa? Dengan agama mereka. Sampai-sampai pohon-pohon Natal yang mereka buat, ini pun ada filosofi maknanya menurut mereka. Ya. Apapun yang mereka lakukan, termasuk orang-orang yang mereka agungkan, yaitu yang dikenal dengan Sinterklas atau yang semisal itu, ini adalah rijaluddin, ya, orang-orang yang punya kedudukan di dalam agama mereka yang kemudian diabadikan, ya. Nantinya kita tidak melihat kecuali sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin di zaman terdahulu. Kapan mereka menyekutukan Allah karena mengagungkan orang-orang tersebut. Ya. Ala kulli hal, ya. Intabihu wa tanabbahu. Ya, berhati-hatilah, dan antum pun juga harus sigap untuk mengingatkan kerabat dekat kita di dalam yang demikian, ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah satu ketika datang ke kota Madinah, melihat, menyaksikan kebiasaan jahiliyah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka bermain-main di dua hari, yang kemudian ketika ditanya, mereka katakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami bermain-main di dua hari tersebut pada masa jahiliyah. Yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan, qad abdalakumullah khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian yang jauh lebih baik daripada dua hari tersebut. Kata Rasulullah. Apa itu Idul Fitr? Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Nabi kita pernah berdaman bana fi biladil ajam, barang siapa yang tinggal di negeri Ajam. Ya, negeri Ajam yang dimaksud adalah negeri-negeri kufur. Wa sana'a nairuzuhum wa mahrajanuhum. Kemudian dia pun ikut merayakan perayaan mereka yang disebut dengan mahrajan atau nairuzat. Ini perayaan-perayaan mereka, orang-orang kafir. Wa tashabbaha bihim, dan menyerupai mereka, hatta yamut, sampai Allah cabut nyawanya. Maka kata Rasulullah, diancam husyira ma'ahum, yaumul qiyamah, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir tersebut. Hadza wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang amat sangat besar bagi mereka-mereka yang turut andil di dalam perayaan-perayaan orang kafir, di dalam hari-hari besar mereka. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun bentuk yang mereka lakukan, walaupun hanya sekedar mengucapkan selamat, ya. Ketika mereka ucapkan itu, walaupun mereka selamat dari kekufuran, kata Ibnul Qayyim, namun apa? Namun mereka tidak akan selamat dari perkara yang haram. Ya. Tidak akan selamat dari perkara yang haram. Oleh karenanya, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal ketika berbicara tentang wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, sampai pada firman Allah walladzina lam والذين يشهدون الزور والذين لم يشهدوا يشهدون الزور dan mereka-mereka yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur maknanya persaksian palsu. Namun min ahlil ilm, di antara para ulama ada yang memaknai zur, ya, di antara mereka adalah Abu Aliyah, di antara mereka banyak, di antara mereka Ibnu Sirin, Anas bin Rabi dan yang lainnya, ya, menyatakan apa yang dimaksud dengan az-zur di sini adalah a'yad al-musyrikin. Dan di antara sifat hamba-hamba Allah ibadur rahman tersebut adalah mereka tidak menyaksikan hari-hari besar kaum musyrikin. Maka intabihu, ya, jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang mereka lontarkan daripada syubhat-syubhat, dan kita harus tahu yang seperti ini luar biasa syubhat mereka. Kalau kita mau melihat syubhat mereka, mereka berdalih dengan firman Allah yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan salamun alayya, itu Isa menyatakan salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya wa yauma ub'atsu hayya, keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan, ya. Ini Isa sendiri menyatakan apa? Di hari aku dilahirkan keselamatan, menunjukkan bolehnya. Ini syubhat, ya. Syubhat yang Allah tidak menginginkan yang demikian daripada ayat-ayat tersebut. Ya. Namun mereka palingkan daripada makna hakikatnya. Ya. Ala kulli hal, ya. Maka ini yang perlu diberikan tanbih, sering diingatkan, namun hal-hal yang seperti ini karena memang terus berulang, ya. Di setiap tahunnya di sana ada saja orang-orang yang muncul, yang kemudian mungkin ingin viral atau mungkin ingin membuat kegaduhan di tengah-tengah kekondusifan kaum muslimin, maka mengucapkan statement-statement yang seperti itu. Nas'alullah as-salamah, ya. Semoga Allah selamatkan kita dari bahaya-bahaya dan juga dari syubhat-syubhat kaum ahli al-ahwa wa dhalal. Naam. Insyaallah man yaqra. Ya Abdullah, mana Abdullah? Tayib ikra. Irfa sautak, ikra. Thumma dzakara ta'ala. Belum ketemu. ثم ذكر تعالى نموذجا Naam, cukup sampai di situ dulu. Setelah Al-Imam Musa'di rahimahullah menjelaskan tentang firman Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, yaitu Allah menjelaskan Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam perintah demi perintah dan disempurnakan oleh Ibrahim dan diberikan nikmat oleh Allah. Ibrahim dijadikan qudwah, dijadikan imam, dijadikan percontohan, dan kembali kepadanya umat manusia ini diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namudaj, ya, thumma dzakara ta'ala namudajan, ya, yaitu contoh, ya, sisa yang ada daripada keimamahan Ibrahim alaihi assalam, ya. Tentunya di antara doanya waja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami imam, ya, daripada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini terdapat isyarat, ya. Terdapat isyarat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para talabatul ilm, para penuntut ilmu, untuk berusaha terus belajar, ya, sehingga mendapatkan derajat yang mulia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sombong, bukan dengan kedudukan tersebut kemudian dia dengan mudah menzalimi manusia, justru sebaliknya. Kata Imam Musa'di rahimahullah, orang yang tidak berbuat zalim dia akan mendapatkan imamah dengan mendatangi sebab-sebabnya, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka dengan itu dia akan mendapatkan darajah yang disebut dengan darajah al-imamah. Ini sisanya, kata beliau, kata Imam Musa'di, dalan ala imamati Ibrahim, yang menunjukkan keimaman daripada Ibrahim. Wa huwa hadzal bait al-haram alladhi ja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam. Baitul Haram, Ka'bah al-Musharrafah, yang dibangun oleh Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dan yang selainnya, ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah menceritakan bahwasanya Ibrahim menyatakan kepada anaknya Ismail, Allah memerintahkan kepadanya satu perintah, yaitu membangun Ka'bah, yang kemudian anak soleh yaitu Ismail alaihi salam pun menyatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Dan Ibrahim menyatakan, wa tu'inuni, engkau juga membantuku. Kemudian mereka berdua pun tolong menolong, ta'awun alal birri wa taqwa, di dalam membangun Ka'bah. Seraya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di dalam kisah yang panjang tentang pembangunan Ka'bah, ya, sampai jadi Ka'bah, yang mereka berdoa agar diterima upaya mereka, agar diterima tolong menolong mereka, agar diterima ta'awun mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Baitullah yang kemudian dijadikan qasd, ya, oleh Allah, dijadikan tujuan daripada kaum muslimin untuk mendatanginya. Bahkan tidak cukup hanya mendatangi, ya. Allah menjadikan mereka yang datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, yang dimana ibadah tersebut adalah ruknun min arkanil Islam, rukun daripada rukun Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah menyatakan, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara, ya. Kemudian disebutkan di antaranya adalah antahujjal bait, engkau menunaikan ibadah haji. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an menyatakan wa adzin fin nasi bil hajj. Sampaikan wahai Muhammad kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, kata Allah. Perintahkan kepada manusia, sampaikan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, yang di mana mereka datang dengan berjalan kaki, atau sebagian mereka datang menunggangi onta-onta yang kurus. Mereka datang dari berbagai macam penjuru yang amat sangat jauh untuk menyaksikan masyahid tersebut, menunaikan perintah Allah, menunaikan ruknun min arkani al-Islam. Ya. Subhanallah. Buahnya siapa? Buah daripada Ibrahim alaihissalam yang tolong menolong dengan anaknya Ismail alaihissalam. Di sini terdapat apa? Isyarah, ya, isyarat tentang fadilah, ya, keutamaan dan kemuliaan at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa. Ya. Dan ini adalah bekas daripada keimamahan daripada Ibrahim alaihi assalam, ya, hatan lidzunubi wal atham. Dan bukan hanya rukun ibadah haji tersebut, namun apa? Dia menghapus dosa. Menghapus dosa-dosa. Dalilnya mana? Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man hajja," barang siapa yang menunaikan ibadah haji, "falam yarfuz," kemudian dia tidak berkata keji. Dalam sebagian ahlul ilm memaknai rafath adalah jima', ya, "walam yafsuk," dan tidak berbuat fasik, "raja'a ka yaumi waladathu ummuh," maka dia akan kembali sebagaimana ibunya melahir, baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, hatan idzunub, menghapus dosa-dosa. Ya, ini fadilah min fadail al-hajj. Naam, tafadhal, lanjut. Ha? Wa? Wa tudhukkirat. Marji'an. Nah, cukup sampai di sini dulu. Atau lanjutkan, Nus. Naam. وفيه من الآثار وفيه من آثار الخليل. Ya. Dan terdapat pada Ka'bah ini, ya, yang dibangun oleh Ibrahim, bekas daripada Al-Khalil, yaitu Ibrahim dan anak keturunannya. Ma'urifa bihi imamatuh, yang diketahui dengannya keimamahan daripada Ibrahim. Wa tudzukkirat bihi halatuh, dan terus disebut-sebut keadaannya. Ya. Ini diantara fadilah daripada Ibrahim. Ya. Faqala wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Ini awal ayatnya. Ketika kami jadikan al-bait, yaitu Ka'bah, sebagai mathabah lin-nas. Ya. Sebagai mathabah. Ay marji'an atau marja'an. Yathubuna ilaih, yaitu tempat kembali. Ya. Masabah, yaitu diambil dari kata sabal qawm, yang dikatakan thabal qaum ila mawdhi'in, yaitu seseorang kembali kepada satu tempat. Yathubuna ilai, di mana mereka kembali terus, yaitu dijadikan tujuan oleh manusia yang terus-menerus kembali. Ya, fi'lan Allah menjadikan Ka'bah tempat kembalinya manusia, baik itu sanawiyan setiap tahun, yaitu menunaikan ibadah haji, atau setiap saat. Setiap saat yaitu menunaikan ibadah umrah. Ya, ini adalah dua ibadah yang disebut-sebut adalah semisal jihad, ya, yang tidak ada qital fi, yang tidak ada peperangan di dalamnya. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas, yaitu Allah jadikan Ka'bah sebagai marja'iyah, tempat kembalinya manusia. Yathubuna ilaihi lihusuli manafi'ihim ad-diniyah, untuk mendapatkan manfaat mereka, manfaatnya manusia di dalam agama mereka. Ini zahir, ya, manfaat yang didapat, termasuk itu tadi ampunan, ya, ampunan dari Allah. Dan lebih dari itu, kita telah menunaikan kewajiban, karena haji adalah rukun daripada rukun Islam, ya, yang digandengkan dengan tauhid, dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamish shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mempunyai kemampuan. Karena kebutuhan haji bukan hanya sekedar badan kita siap dan mampu, namun di sana ada materi yang dikeluarkan, ada harta yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan atau untuk mendatangi Baitullahi Al-Haram. Ya. Qala wa dunyawiyah, dan juga manfaat dunia. Sekedar pengalaman pribadi, ya. Ana tinggal di Mekah kurang lebih 7 bulan. Di mana menjelang ibadah haji, subhanallah, ahlu Mekah mereka betul-betul disibukkan dengan dunia mereka. Lebih daripada 2 juta orang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tidaklah di sana toko yang menyediakan kebutuhan manusia, pasti di masa itu mereka sibuk dengan dunia mereka, dengan perdagangan mereka, dengan bisnis mereka. Tidak ada satupun yang sepi, ya, tidak ada satupun yang sepi, utamanya di bidang makanan, ya. Yang jualan kambing larisnya luar biasa, yang jualan onta pun juga demikian, yang jualan sayuran tidak pernah tersisa sayurannya. Ahlul Mekah sendiri mereka kewalahan di dalam apa? Menghadapi musim haji. Ya. Artinya manfaat diniyah didapat, dan manfaat akhirat pun, manfaat dunia pun mereka pun juga mendapatkannya. Yataraddaduna ilaihi, yang dimana mereka terus, ya, mendatangi. Wala yaqduna minhu watara, dan mereka tidak menunaikan darinya kecuali mereka ada hajat, ya, ada keinginan, ada hajat daripada Baitullah dan juga apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di sekitar Baitullahi Al-Haram. Naam. Qala wa amnan, ja'alahu amnan, wa ja'alahu amnan, dan Allah pun menjadikannya rasa aman. Ini semenjak zaman dahulu. Di zaman jahiliyah, masyarakat jahiliyah menjadikan Ka'bah adalah tempat perlindungan. Bagi siapa yang mencari perlindungan, maka mereka berlindung di bawah naungan Ka'bah. Maka aman, ya, maka aman keadaannya. Demikian, oleh karenanya disebutkan wa amnan, diberi nama aman karena apa? Karena dahulu mereka menjadikan Ka'bah sebagai tempat perlindungan daripada musuh. Begitu juga perlindungan manusia daripada orang-orang yang membawa senjata. Ya, mereka tidak berani untuk mendatangi Al-Ka'bah di masa jahiliyah dengan senjata-senjata mereka. Ini menunjukkan agungnya. Ya, menunjukkan agungnya Ka'bah di mata manusia semenjak zaman dahulu sebelum Islam. Ya, mereka memuliakan Ka'bah. Bahkan ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir di mana beliau pernah menyatakan, itu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, hadzal bait law lam yahujjun nas hadzal bait, jika bukan karena manusia menunaikan ibadah haji ke Ka'bah ini, ke Baitullahil Haram, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, la atbaqallahu as-sama'a 'ala al-ard. Niscaya Allah akan timpalkan langit ini ke bumi. Ya. Kalau bukan karena bait yang terus didatangi manusia untuk tawaf di sana, ya, untuk menunaikan ibadah haji, niscaya Allah akan timpalkan langit ini ke bumi ini. Ka'bah satu, ya. Yang menjaga kekondusifan bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita pun juga pernah menyatakan, yang ini menunjukkan tentang keagungan Ka'bah Baitullahil Haram, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga dari hadis Ibnu Abbas, kata Rasulullah, inna hadzal balad harramahullah, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah, la ya'dud syauquh, yang dimana tidak boleh kita merusak durinya. Jika durinya saja tidak boleh dirusak, apalagi sesuatu yang tidak mengganggu. Duri kalau kena tangan kita berdarah, ya. Apalagi selain duri, pepohonan yang ada, maka tidak boleh dirusak, ya, tidak boleh dirusak. Wala yunaffar sayduh, dan tidak boleh membuat binatang-binatang yang biasa diburu oleh orang di sana lari ketakutan. Sampai binatangnya tidak boleh kita ganggu. Menunjukkan kemuliaan dan hormat Mekah al-Musyarrafah. Ya, wala yultaqat luqatatuh, dan luqatahnya pun tidak boleh diambil illa man arrafaha, kecuali siapa yang mau ngambil, disimpan, kemudian diumumkan, ya, diumumkan sampai ketemu orang yang punya, sampai ketemu orang yang punya. Maka ini diantara kemuliaannya daripada Baitullahi al-Haram, ya. Sampai tanaman saja tidak boleh diganggu gugat. Lalu bagaimana rumput-rumput kalau tidak dicabuti, ya? Di dalam riwayat yang lain, Al-Abbas bin Abdul Muttalib menyatakan, illal idkhir ya Rasulullah, kecuali idkhir. Ya. Idkhir ini sejenis rerumputan yang baunya ada aroma limun, ya, ada aroma jeruknya, jeruk limun, yang biasa digunakan oleh para tukang pandai besi untuk menghidupkan api sebagai pengganti daripada kayu bakar, dan biasa juga digunakan oleh orang-orang Arab untuk atap, ya, untuk atapnya, atap rumah mereka. Nah, hatta al-wuhsh, sampai binatang liar pun, ya, merasa aman. Wa hatta fil jamadat, walaupun sesuatu-sesuatu yang jamad, sesuatu-sesuatu yang padat, sesuatu yang tidak bisa berbicara seperti pohon, ya, itu merasa aman di sana. Naam. Fadhol, lanjut. Wala yuhayyijahu. Naam. Walihadza kanu fil jahiliyah, oleh karenanya kaum jahiliyah terdahulu, ala syirkihim, dengan mereka berada di atas kesyirikan mereka, yahtarimunahu asyaddul ihtiram. Mereka menghormati, mereka memuliakan Ka'bah dengan betul-betul hormat. Sampai-sampai apa? Wa yajidu ahaduhum qatala abihi fil haram. Sampai-sampai seseorang menjumpai salah satu dari mereka membunuh bapaknya di haram, fala yuhayyijahu. Kemudian tidak dibuat takut orang tadi. Artinya ketika dia minta perlindungan di bawah naungan Ka'bah, maka akan dilindungi walaupun dia membunuh bapaknya sendiri di haram. Ya. Ini diantara keagungan Ka'bah dan bagaimana manusia memuliakan Baitullahil Haram. Falamma ja'al Islam, ketika Islam datang, zadahu hurmatan, semakin ditambah lagi kemuliaannya, wa ta'dhiman, dan keagungannya pun lebih besar, begitu juga lebih dimuliakan lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. نكمل البقية في درس لاحق بإذن الله والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك